عليه وعلى آله وسلم أما بعد. أحبتي في الله, kita melangsungkan apa yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab beliau Syarh Sunnah, dan faedah dari Imam Mujahid Rabi' hafizahullah taala di dalam syarahnya, barakallahu fikum. Kita langsungkan. Qala al-muallif rahimahullah taala, wa man taraka salatal jumu'ati wal jama'ati fil masjidi min ghairi udhrin fahuwa mubtadi'un wal udhru kamaradin la taqata lahu bil la. Kata beliau rahimahullah taala, barang siapa yang meninggalkan salat al-jumu'ah dan salat jamaah di masjid tanpa ada udzur, tanpa ada udzur, maka dia adalah mubtadi', seorang ahli bid'ah. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, adapun uzur untuk menunaikan al-jum'ah wal jama'ah seperti marad, sakit yang dia tidak punya kemampuan untuk keluar ilal masjid, menuju masjid. Satu, khaufin min sultanin zalimin, atau dia khawatir, takut dari pemimpin yang zalim. Adapun selain itu, maka tidak ada uzur, kata beliau barakallahu fikum. Ini kaidah yang dibawakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Siapapun yang meninggalkan solat al-jumu'ah dan al-jama'ah di masjid tanpa ada alasan, maka dia adalah seorang mubtadi'. Alasan yang diperbolehkan seperti sakit yang dia tidak punya kemampuan untuk keluar ke masjid, atau takut kepada seorang pemimpin yang zalim. Kata Imam Rabi' hafizahullah taala, fa hadza kalamun haq. Ini adalah ucapan yang hak. Wa la yatakhallafu 'anil jum'ati wal jama'ati illa ahlul bid'ah. Tidak ada yang meninggalkan solat Jum'ah dan juga jama'ah kecuali dia adalah ahlul bid'ah. Wa minhum, kata beliau, adalah rawafid, syiah rafidah. Balla yarawna solatal jum'ati hatta yakhruja imamuhumul mauhum. Bahkan mereka tidak berpendapat adanya solat Jumat sampai keluar imam yang mereka tunggu-tunggu, yang mereka duga, ya, yakhruju minas sardab. Imam itu akan keluar dari sardab, nama tempat, ya, gua, barakallahu fikum. Kalau dicari di situ ya tidak ada. Makanya beliau mengatakan imamuhumul mauhum. Yang mereka nerawang seolah-olah ada imam. Apa yang membawa dia menuju hal itu? Kesesatan rawafid. Kesesatan rafidah barakallahu fikum. Kata mereka, hina idin yusallunal jum'ata. Ketika imam yang mereka duga itu ada di sardab belum keluar. Bila keluar, mereka baru melaksanakan sholat Jumat. Wayujahiduna ma'ahu. Mereka akan berjihad bersama imam tersebut. Ammal an fala jum'ata wala jihad. Adapun sekarang, keyakinan rawafid, rafidah, tidak ada jum'ah dan tidak ada jihad. Ini keyakinan rafidah. Kalau mungkin antum ingin tahu mana toh negara, akadakah negara di dunia ini yang konsep undang-undangnya adalah syiar rafidah, jawabannya ada. Iran barakallahu fikum. Maka beliau menyebutkan, hadihi aqidatuhum wastamarru alaiha qurunan. Inilah keyakinan mereka. Dan mereka terus menerus di atas keyakinan ini berabad-abad. Hatta ja'al Khomeini. Sampai kemudian datanglah Khomeini. Wa aqama lahum daulatan. Dia dirikan sebuah negara. Fasaru yatadhaharuna bikhilafi madhhabihim wa aqidatihim fayusallunal jumu'ata wal jama'ata. Khomeini datang lalu mendirikan negara Iran barakallahu fikum. Setelah itu mereka menampakkan perbedaan dengan madhab mereka yang sesungguhnya rafidah. Menampakkan perbedaan dengan keyakinan mereka. Sehingga mereka menunaikan sholat Jumat dan menunaikan sholat al-jamaah. Tentu barakallahu fikum kajian al-imam Rabi hafizahullahu ta'ala. Kenapa Khomeini melakukan demikian? Kenapa? Maka beliau menyebutkan, wallahu a'lam anna hadha siyasatun minhum. Kalau ada orang yang mempergunakan agama untuk bersiasat, jangan heran. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau kita mendengar atau membaca dan mengingat ucapan al-imam Mukbir rahimahullahu ta'ala di saat berbicara tentang arkanul hizbiyah, rukun-rukun hizbiyah, pilar-pilar hizbiyah itu dibangun padanya. Satu, al-kadhibu. Dalam keyakinannya rafidah ada. Dusta itu adalah taqiyah. Satu bentuk prinsip agama mereka itu boleh. Ya coba. Ketika barakallahu fikum dikejar oleh apa namanya hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man taqawwala alayya malam akun. Siapa saja yang mengada-ngada atas diriku apa yang aku tidak katakan, bersiap-siaplah tempatnya di dalam neraka. Ada jawabannya. Ada jawabannya dari mereka. Jawabannya adalah, yang tidak boleh itu berdusta atas nama beliau. Tapi kalau berdusta buat beliau, itu boleh. Sampai sejahat begitu mereka berbuat barakallahu fikum. Ketika Rasul menyebutkan 72 golongan masuk ke dalam ancaman neraka, satu, maka yang dimaksud dibalik. Satu masuk dalam ancaman neraka. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saking bencinya barakallahu fikum. Sampai Imam Mujahid Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala menukilkan barakallahu fikum ucapan mereka. Ya. Kalau kami memiliki kekuasaan, kami akan memulai dengan kalian wahai Ahlus Sunnah. Sangat benci terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Ketika mereka ingin menguasai negeri Yaman. Miskin loh. Negeri Yaman itu termasuk ya miskin. Namun bukan itu yang dituju. Namun yang dituju adalah Baitullahil Haram. Dua, Baitullahil Haram. Menguasai Saudi barakallahu fikum. Sampai kemudian mereka menebar kalau pemerintah Saudi itu pertama tidak menghormati maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Yang mereka maksudkan adalah Ahlul Bait. Kedua, mereka tidak becus dalam tanda kutip, mereka tidak bisa mengurus dua tanah suci. Sehingga menuntut ke arah PBB untuk diganti pengurusan tanah suci barakallahu fikum. Saking bencinya terhadap daulah tauhid Iran tersebut rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga beliau menyebutkan bahwa salat Jumu'ah dan jamaah yang mereka lakukan itu adalah siasah minhum. Sebagai sebuah politik saja dari mereka. Karena ini menyelisihi konsep Syiah Rafidah. Menyelisihi barakallahu fikum. Bagaimana keyakinan mereka? Sekali lagi. Mereka tidak berpendapat adanya Jumat. Tidak ada jihad. Sampai keluar imam yang mereka tunggu-tunggu keluarnya dari Sardab barakallahu fikum. Kita langsungkan faedahnya. Ya, jadi jangan heran kalau orang menggunakan agama menjadi dipergunakan untuk kepentingan siasat politik. Ya, yang terdepan dalam melakukan ini adalah Al-Hizbiyah. Tadi sudah kita sebutkan, di antara rukun Hizbiyah itu adalah Al-Kadhibu. Berdusta, barakallahu fikum. Menghalalkan kedustaan. Yang kedua, rukunnya adalah Al-Khida'u. Melakukan tipu daya. Siapapun yang berbeda dengan prinsip mereka Al-Hizbiyah itu, maka harus ditumbangkan. Bagaimana caranya? Kalau melakukannya dengan penuh kejujuran, akan diketahui belangnya tentunya. Tidak ada cara dan langkah kecuali melalui Al-Khida' wal-Makr. Melakukan tipu daya barakallahu fikum dengan berbagai cara. Yang ketiga adalah at-tadlis, mengkaburkan persoalan, ya, hak menjadi batil atau sebaliknya batil menjadi hak. Timur arahnya menjadi barat. Begitu sebaliknya. Ya, dikaburkan barakallahu fikum. Maka jangan heran jikalau agama dijadikan alat politik ditunggangi barakallahu fikum untuk berpolitik. Kata beliau, al-udrul ladzi dzakarahu kamaradin la taqata lahu bil khurud ila al-masjid. Salah satu contoh udzur barakallahu fikum uzur yang dimaksud adalah marad syadid. Ya. Sakit yang parah. Yang dia tidak bisa untuk kemudian keluar menuju masjid. Atau menimpanya ad-darar. Ya. Mara bahaya. Yang dia tidak mungkin barakallahu fikum, artinya kalau keluar akan menimbulkan bahaya pada dirinya. Contoh disebutkan oleh beliau, azzana Ibnu Umar. Ibnu Umar azan pada suatu malam fi lailatin baridah. Beliau azan pada malam yang sangat dingin. Bidojnan. Bidojnan ini maudhi tempat. Sebuah gunung yang terletak antara Makkah dan Madinah. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu adhan. Thumma qala dalam kondisi dia dingin. Kemudian beliau mengatakan, sallu fi rihalikum. Berarti barik adalah udur. Tapi insyaallah kalau masih dinginnya kita di Sumbawa terlebih khusus, ya barakallahu fikum, belum ya sampai menusuk ke tulang. Kemarin taruhlah yang paling dingin, kira-kira sampai menusuk ke tulang apa tidak? Nah, pakai jaket selesai. Kalau di Arab, taruhlah di Yaman, 4 lapis kita pakai masih tembus. Dinginnya luar biasa. Barakallahu fikum. Namun ternyata bagi orang yang di sana itu biasa. Sehingga kita tidak pernah mendengar karena kita merasakan dingin yang sangat. Ada sallu fi rihalikum di tempat Syekhuna Mukbir rahimahullah. Tidak ada barakallahu. Ya, bagi mereka adi sesuatu yang sangat ya artinya biasa dingin seperti itu. Fa akhbarana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru mu'adhdhinan yu'adhdhinu thumma yaqul ala ithrihi ala sallu fir rihal fil lailatil baridah aw al matirah fis sabah. Kata beliau bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menginformasikan, memberitakan bahwa beliau telah menyuruh seseorang muadzin setelah selesai azan, ala sallu fir rihal, di malam hari yang dingin. Tidak tahu dinginnya orang Arab itu ya bagaimana, wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Kita dari Indonesia ketika menemukan dingin di sana, ya tidak usahlah lama-lama. Membekas dinginnya itu di kaki kita sampai pecah-pecah. Barakallahu fikum. Atau hujan di saat safar. Faminal a'dzar aidan, termasuk dalam udzur juga al-matar, hujan. Ya tentu al-muadzin harus barakallahu fikum diperhatikan ketika hujan, ya. Jadi tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Berikutnya wazzalak, jalan licin. Ya, kalau orang berjalan akan tergelincir barakallahu fikum. Maka di saat itu si muadzin mengatakan setelah selesai, ala sallu firrihal, ya, salat kalian di rumah-rumah kalian. Kemudian beliau menjelaskan selain uzur syar'i itu, takut dari seorang pemimpin yang zalim. Bagaimana gambarannya pemimpin yang zalim? Kalau pemimpin ini melihat seseorang berangkat ke masjid, amsakabi, ditekel, ditangkap. Au amsakahu junudu, atau mungkin tentaranya yang menangkapnya. Ya, ini termasuk udzur. Tapi masya Allah, kita tidak pernah menemukan barakallahu fikum sedemikian rupa sikap pemimpin kita zalim. Walaupun mungkin barakallahu fikum dia adalah pelaku maksiat, atau mungkin orang kafir, dia tidak akan memperlakukan demikian. Artinya bahwa negeri kita ini tergolong sangat aman. Ya, apalagi antum melihat kaum muslimin barakallahu fikum menyiapkan tempat-tempat sholat bagi yang sedang melakukan safar. Mereka bangun masjid-masjid yang megah untuk kemudian mereka barakallahu fikum safar, rahimani wa rahimakumullah. Hatta kemarin keluar dari bandara Lombok, mampir di musholla, kecil musholanya, musholla, ya, dari bandara sebelah kiri, tidak tahu musholla namanya seperti nama apa, bukan nama dari istilah bahasa Arab, ya, pokoknya aneh namanya. Turun sama akun Abu Abdil, subhanallah, di sana disiapkan kopi gratis. Musola apa namanya? Coba ingat musolanya. Apa namanya? Lupa. Mie yang dijual di koperasi, mauan gratis. Masya Allah. Musola artinya menunjukkan hirs muslimin untuk kemudian membantu mereka-mereka yang melaksanakan ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Belum lagi di Jawa, di tempat-tempat dibikin masjid yang megah untuk musafirin, orang-orang musafir, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, menunjukkan bahwa negeri kita ini adalah negeri muslimin barakallahu fikum, yang aman, orang-orang Islam merdeka untuk kemudian melaksanakan hukum agamanya di negerinya sendiri. Untuk kemudian memberitahukan atas dasar apa kaum khawarij, yaitu terorisme, menghalalkan darah anak negeri ini. Ya, atas dasar apa? Kalau kita yang sudah belajar bisa menjawab, dasarnya kesesatan mereka. Barakallahu fikum. Ketika mereka mengatakan pemimpin ini taghut, kafir maksudnya, halal darahnya, lalu didatangkan ayat yang mengatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, siapa saja yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka dia kafir. Coba antum balik nanya, sampean ini dalam pergerakan ini punya imam enggak? Ya Alhamdulillah. Punya presiden enggak? Ya. Semestinya dia punya imam. Barakallahu fikum. Ada gubernurnya. Sampai kemudian camat-camat ada, lengkap itu semua. Berhukumkah mereka dengan hukum Allahu Jalla wa'ala, sang imam yang dia maksudkan? Barakallahu fikum. Berhukumkah atau dia tinggal di negeri ini dengan penuh rasa aman? Punya KTP, punya SIM, punya apa lagi? Makan di negeri yang dikatakan kafir olehnya, kan malu dong. Ya, semestinya ayat ini ditempelkan kepada imam-imam mereka, semestinya itu kan. Tapi karena memang kesesatan itu menjadikan seseorang itu seperti kata pepatah itu, apa? Gajah di depan mata tidak kelihatan, tapi semut di seberang lautan kelihatan. Yang menjadikan dia buta adalah kesesatan yang ada pada dirinya. Barakallahu fikum. Sehingga jangan heran kalau seseorang sudah mulai bibit-bibit penyimpangan pada dirinya, akan banyak tanakut. Tanakut itu adalah bertolak belakang. Apa yang dikatakan kemarin berbeda dengan yang dikatakan sekarang. Apa yang menjadi prinsip mereka kemarin berbeda dengan prinsip sekarang. Terus demikian diselisih. Itulah bahayanya barakallahu fikum kesesatan. Nanti sampai kemudian finalnya hak antakrifa ma kunta tungkir wa antungkira ma kunta ta'rif. Dulu diilmui, sekarang diingkari. Ya. Dulu diingkari, sekarang menjadi ilmu. Ini final. Kata Hudzaifah ibnul Yaman bahwa kesesatan yang sebenar-benarnya kesesatan ini finalnya. Barakallahu fikum. Maka disinilah letaknya rahimani wa rahimakumullah. Semangat untuk belajar agama Allahu Jalla wa'ala. Mengikhlaskan niat kita. Barakallahu fikum. Mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Kita tidak dituntut menjadi seorang alim besar. Ya harus jadi alim, harus jadi ulama, harus jadi ini. Tidak. Yang dituntut adalah kita mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Itu barakallahu fikum. Kalau misalkan sampai ke atas menjadi seorang da'i, menjadi alim, itu semuanya adalah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Namun yang diminta oleh Allahu Jalla wa'ala kepada masing-masing kita ini adalah mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Semuanya ini sekali lagi membutuhkan keikhlasan barakallahu fikum dari masing-masing kita untuk terus berbuat, menuntut ilmu, belajar. Belajar dan belajar. Ketika Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala didatangi Al-Imam, sampai kapan kita bersama pena ini? Kapan, sampai kapan kita bersama tinta ini, wahai Al-Imam? Jawaban Al-Imam Ahmad yang masyhur, ma'al mihbarati ilal maqbarati. Bersama tinta ini sampai ke liang lahat. Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Beliau pun yang mengatakan barakallahu fikum, kebutuhan manusia kepada ilmu lebih dari kebutuhan dia terhadap makan dan minum. Kebutuhan terhadap makan dan minum sehari satu kali, dua kali. Namun kebutuhan terhadap ilmu, adadal anfus. Adadal anfus, keluar masuknya nafas barakallahu fikum, membutuhkan ilmu rahimani wa rahimakum. Maka oleh karena itu kita jaga semangat kita belajar agama Allah tabaraka wa ta'ala harus dipertahankan sampai kita dipanggil oleh Allah tabaraka wa ta'ala, karena nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fihi. Allah akan jadikan dia berilmu terus sampai akhir hayatnya bersama ilmu, maka Allah benar-benar menginginkan kebaikan padanya. Ini harapan kita barakallahu fiik. Terutama para syabab, para pemuda, banyak hal yang akan menjadi sebab kita diusir dari lingkungan ilmu barakallahu fiikum. Terkadang teman, kemajuan media sosial barakallahu fiikum, terkadang lingkungan, bahkan wanita. Ya, akan bisa menjadi penyebab kita tergeret keluar dari majlis ilmu. Maka sungguh barakallahu fikum, masa muda seperti ini adalah masa yang sangat beruntung, jangan sampai disia-siakan. Demikian juga kepada segenap ikhwani wa akhwati, kita dibukakan alhamdulillah kesempatan yang banyak untuk kita dibina, diajari, disampaikan ilmu. Ini merupakan nikmat dari Allah Jalla wa'ala yang harus kita jaga. Di saat kita tidak menjaga nikmat ini, khawatir barakallahu fikum akan diberikan hal-hal yang menyibukkan sampai kita tidak lagi punya kesempatan untuk duduk bermajlis ilmu, duduk mendengar kajian, duduk bersimpuh bersama saudara-saudara kita. Itu yang mengkhawatirkan kita barakallahu fikum. Kita harus jaga nikmat ini insyaallah. Di saat kita menjaganya, Allah tabaraka wa ta'ala akan menganugerahkan keistiqomahan di atasnya rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau barakallahu fikum menyebutkan untuk faedah kelengkapannya terkait dengan solat al-jama'ah yang menjadi syiar agama. Di dalamnya terdapat banyak hal. Pertama, seseorang yang berangkat ke masjid, setiap langkahnya menjadi hitung menjadi sebuah kebaikan. Dan menghapuskan setiap langkahnya itu satu kejelekan. Dan diangkat derajatnya. Ya, sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW rawahu Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kedua, jika dia menunggu salat, maka terus menerus malaikat akan bersolawat atasnya, mendoakannya. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Tentu ini adalah fadlun kabir, kata Imam Rabi' hafizahullahu ta'ala. Ini adalah sebuah keutamaan yang sangat besar. Yang ketiga, solat ma'al jama'ati akan melebihi solat ketika sendirian sampai 27 derajat. Menunjukkan sangat jauh barakallahu fikum. Walaupun engkau sholat seorang diri adalah sah, tetapi engkau akan keluar dari mendapatkan keutamaan, dan engkau telah terjatuh di dalam berbuat dosa barakallahu fikum. Terkait dengan persoalan al-jum'ah, Nabi SAW mengatakan, man taraka thalatha jum'ah tahawunan taba'allahu ala qalbihi. Barang siapa yang meninggalkan 3 kali Jumat dengan sengaja atau ia meremehkannya, maka akan ditutup, dicetak oleh Allah Jalla wa'ala di dalam hatinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, sekali lagi barakallahu fikum. Ya, kita hidup bersama ikhwanuna ahlus sunnati wal jamaah di lingkungan masya Allah. Kita terpanggil untuk bersemangat menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, termasuk barakallahu fikum ibadat al jamaah. Saya wasiatkan kepada para syabab, para pemuda, untuk benar-benar ihtimam terhadap ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kita tidak mungkin akan bisa memetik barokah di dalam hidup ini kalau kita meremehkan dan mengentengkan ya tugas besar kita di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Tentu banyak hal yang harus kita lakukan untuk tidak kemudian kebablasan sholat berjamaahnya, ya waktu istirahatnya diperhatikan barakallahu fikum, ya waktu istirahatnya diperhatikan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Subhanallah. Saya tutup dengan sebuah kisah termasuk min ajaib al-imam Rabi' hafizahullahu ta'ala yang diceritakan oleh Syekh Abdul Wahid al-Madkhali barakallahu fikum. Di saat beliau dalam sakit yang sangat parah, beliau harus barakallahu fikum dia masuk ke rumah sakit, harus terbang maksudnya. Tidak ada yang selalu ditanya barakallahu fikum kecuali sholat. Di saat itu beliau, Syekh Abdul Wahid al-Madkhali bercerita, beliau membawanya bersama di malam hari. Sehingga mulai jam 3 waktu sana berjaga. Wuduknya tidak mau batal. Dijaga, sebentar lagi nanya, Kate, sudah masuk waktu sholat? Dijaga, masuk lagi ke tempat, sudah masuk waktu sholat? Terus diulang. Dia pertahankan barakallahu fikum wudu dan waktu sholatnya. Sampai kemudian datang waktu sholat subuh, kata beliau, subhanallah, setelah diberitahu yusalli, setelah itu ka'annahul majid, setelah selesai sholat akan dia bagikan majid. Ada faedah yang karena alim benar-benar menjaga hubungan dirinya dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya tentu barakallahu fikum, saya mengajak kepada segenap, mari kita menjaga terkait dengan hubungan kita dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Jikalau kita benar-benar menjaganya, insyaAllah barokat hidup kita akan dapatkan. Hafidhani wa hafidhakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wan anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.